بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة حفظكم الله kembali kita melanjutkan kajian kita insyaallah taala kita lanjutkan kepada sifat yang kelima yaitu as-sifatul khamisah al-lin sifat yang kelima dari sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawanan adalah sifat al-lin. Baik, apa itu makna al-lin? Disebutkan di sini lughatan as-suhulah. Kata al-lin secara bahasa maknanya adalah as-suhulah, sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang, yang ringan, suhulah. Wasilahan, adapun secara istilah, maka sifat al-lin adalah sifatun. Lin merupakan sebuah sifat utliqat yang diberikan, yang dipakaikan, yang diberikan alal wawi wal ya'i sakinatain, ala sifat untuk huruf waw dan huruf ya sakinatain, yang keduanya sukun. Sampai di situ saja, tidak. Al-maftuhuma qablahuma, yang berharokat fathah huruf dari sebelum keduanya, berarti huruf lin itu waw sukun, sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya fathah. Ya. Baik. Bisa bagi suhulah jarihi ma fil makhraj. Dia disebut dengan huruf lin kenapa? Karena mudahnya keluarnya suara huruf lin tersebut, suara waw sukun dan ya sukun tadi, fil makhraj, pada makhrajnya. Wadhalika nahu khawf al-maut Quraysh was-saif. Ya. Fahami? Nah, kita lihat di sini pada khawf terdapat padanya huruf lin. Mengapa? Karena ada waw sukun. Sebelumnya huruf apa? Kha berharokat fathah. Atau al-maut juga sama. Demikian pula Quraysh, ya sukun sebelumnya fathah. Nah, ini yang disebut dengan sifat al-lin. Apakah semua huruf itu memiliki sifat al-lin? Coba dijawab. Apakah semua huruf memiliki sifat al-lin? Ustaz Ahmad, indah. Apakah semua huruf memiliki sifat lin? Iya. Baik. Ya. Indah kayak Ibrahim. Tidak. Sifat lin hanya pada waw sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya fathah. Ringan saja. Ya. Baik, paham ya? Nah. Baik. Ya, jadi ini sifat ali. Baik, kita baca sama-sama. Ya. Khauf. Khauf. Al-maut. Al-maut. Quraysh. Quraysh. Was-saif. Was-saif. Ya, ini semua bacaan dari huruf lin atau sifat lin. Mengapa disebut dengan lin? Karena keluarnya dengan begitu mudahnya. Ya, khauf mudah sekali. Quraisy, saif, al-bait ringan sekali. Nah, karena sifat ringannya ketika keluar kedua huruf ini dari makhraj, sehingga dia disebut dengan sifat alin yang ada pada huruf dua huruf ini saja. Waw sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya fathah. Paham ya? Baik. Nah, perhatikan. Huruf waw ataupun ya. Ya. Yang sukun masing-masingnya memiliki tiga keadaan atau masing-masing memiliki tiga kemungkinan. Ya, kita bahas waw dulu. Waw sukun, kemungkinan pertama, dia berharokat dhammah. Sebelumnya huruf berharokat dhammah. Kemungkinan yang kedua, huruf sebelumnya berharokat apa? Fathah. Kemungkinan yang ketiga, huruf sebelumnya berharokat kasrah. Nah, kemungkinan yang pertama ini ada dalam bahasa Arab. Kemungkinan yang kedua ini ada dalam bahasa Arab. Kemungkinan yang ketiga ini tidak ada. Ya. Kemungkinan yang pertama, contoh huruf waw sukun sebelumnya dhammah. Contohnya apa? Qulu. Ada kan? Qulu. Nah, ini dia. Waw sukun sebelumnya dhammah. Kemudian kemungkinan kedua, waw sukun sebelumnya fathah. Contohnya apa? Khauf. Nah. Ya. Sukun sebelumnya fathah. Nah. Dan yang ketiga, contohnya saja apa? Nada. Ya, karena tidak ada contohnya. Kita katakan coba dapat contoh, kita buat saja mizan. Mizan, kata mizan ini asalnya apa? Mizan, karena dia asal dari kata wazana. Berarti ya ini asalnya waw. Nah, mana penghapus satu ini? Baik. Nah, maka tidak ada huruf dalam kata dalam bahasa Arab itu seperti miu atau miuzan, itu tidak ada. Contoh saja. Nah, seperti ini tidak ada ya. Akan terjadi perubahan pada wawnya nanti. Ya? Baik. Nah, waw sukun sebelumnya dhammah, maka ini disebut dengan huruf mad. Faham? Ya. Waw sukun sebelum dhammah huruf mad. Waw sukun sebelum fathah ini disebut dengan harfu lin. Nah, yang ini enggak ada. Ya. Nah, ini tiga kemungkinan yang ada. Salamullah. Kemudian pada ya sukun. Sekarang ya sukun. Pada ya sukun juga sama, ada tiga kemungkinan. Yang pertama, ya sukun sebelumnya apa? Fathah, tadamma. Kedua, ya sukun sebelumnya fathah. Yang ketiga, ya sukun sebelumnya kasrah. Kalau yang kemungkinan pertama, ya sukun sebelumnya dhammah, ini ada dalam bahasa Arab, berlaku. Contohnya apa? Nafal, ini tidak ada ini. Ini kita akhirkan saja. Kita ganti ke sini. Nah, ya, ya sukun sebelumnya kasrah ini ada dalam bahasa Arab. Contohnya apa? Mizan tadi, ya, atau yasta'in. Ya sukun sebelumnya kasrah ada. Ya sukun sebelumnya fathah ada enggak? Contohnya apa? Satu orang lah. Hah? Quraisy, masya Allah. Nah. Nah. Ya. Nah. Nah, sekarang ada enggak dalam bahasa Arab ya sukun sebelumnya dhammah? Enggak ada. Enggak ada dalam bahasa Arab contoh mim ya. Mui, ya itu enggak ada itu. Bahasa Indonesia aja yang ada itu. Enam, ya. Contoh misalkan mim, mim sebelumnya ya sukun. Sebelumnya dhammah, mui gitu. Huruf apa? Rui, mui atau apa gitu enggak ada. Ya, nah, ini tidak ada ini. Ini ada, ini tidak ada. Nah, ya sukun sebelumnya kasroh, maka dia disebut dengan huruf huruf mat, ahsan, harfu mat. Nah, kemudian ya sukun sebelumnya fathah, sebelum namanya apa? Harfu lin, ahsan tu. Nah, ya, nah ada ini tidak ada. Ya, nah. Nah, ini tiga kemungkinan yang ada pada waw sukun ataupun ya, ya sukun. Ya? Baik. Kemudian perkara yang perlu diperhatikan pada pembahasan sifat al-lin, ya. Apa perbedaan antara huruf mad dan huruf lin? Dan apa pula persamaannya? Ya? Perhatikan ini. Huruf mad dan huruf lin perbedaannya di awalnya. Perbedaannya di awal katanya. Contoh, ya. Sekarang huruf mad waw sukun sebelumnya dhammah, waw sukun sebelumnya fathah huruf lin. Kita katakan tadi perbedaan di mana? Di awalnya. Anda pindah sini ya. Nah, dengan khauf. Nah, perbedaan di awalnya ini. Di harokat sebelum bahunya ini perbedaan di sini. Ini huruf apa? Mad. Ini huruf lin. Nah, sesuai dengan harokat apa yang sebelum waw sukun tersebut. Nah, perbedaannya di situ. Ya. Kalau sebelumnya dia dibaca dhamma, berarti dia bukan huruf lin, dia itu apa? Huruf mad. Ku, ya. Qulu. Nah. Adapun ini di awalnya dia huruf lin. Karena sebelumnya harokat fathah, kha. Khauf. Nah, ya. Nah, ini perbedaannya di awalnya. Persamaannya pada akhirnya atau pada waw sukunnya. Itu persamaannya. suaraku dengan khauf, sama enggak? Sama. Suaraku, karena panjangkan qulu lu, pas lu-nya itu sama enggak dengan khauf? Sama kan? Nah, itu sisi kesamaannya. Ya, qulu contohnya. Ini juga huruf mad. Qulu khauf. Kan sama? Sama enggak? Nah, sama. Ini sisi kesamaan antara huruf mad dan lin. Perbedaannya mana? Di awalnya. Kalau ini diucapkan dhammah berarti dengan fathah. Qulu lu khauf. Nah. Sama dengan ya sukun. Ya. Suara kita perbedaannya ketika yasta'in dengan Quraisy. Nah, di sini ya, diperhatikan di sini ya. Nah. Adapun huruf mad, perbedaan di awalnya kita ucapkan huruf harakat kasrah. Yasnasta'in. Nah, kalau ini apa? Dengan fathah Quraira. Beda. Tapi kalau sudah ketip memanjangkan ya sukunnya ini, walaupun dia pada huruf mat, itu akan sama suaranya dengan huruf lin. Kan sama? Purnam. Yasta'in. In. Ya. Yasta'in dengan Quraish. Sama enggak? Yasta'in. Ini itu artinya panjangnya ya sukunnya itu diperhatikan. Yasta'in. Ini huruf apa? Mad. Nah, berikutnya Quraish. Sta'in Quraish. Rai-nya ini sama kan? Nah, ini sisi kesamaannya, ya. Itu sisi kesamaan dan perbedaan antara huruf mad dan huruf lin. Sehingga huruf mad dan huruf lin perbedaannya di awalnya. Adapun ketika memanjangkan huruf waw sukunnya ataupun ya sukunnya, maka suaranya sama dengan ya huruf mad, dengan huruf mad, sehingga suara qulu dengan khauf, nah, ketika dipanjangkan wawnya ini suaranya sama. Perbedaannya di awalnya saja, paham? Nah, kemudian juga yang ya sukun. Ya, yasta'in ain dengan Quray. Nah, ini sama di panjangnya ini. Suaranya sama. Paham ya? Nah, inilah yang dimaksud dengan perbedaan huruf mad dan lin dan kesamaan huruf mad dan lin. Baik. Ya. Ya, ini sifat dari apa? Dari al-lin. Baik. Faham ya? Ini sifat lin, itu saja. Ringan saja. Ya? Mudah bahasa dia. Itu sifat huruf lin. Sifat untuk waw sukun sebelumnya fathah ataupun ya sukun sebelumnya fathah. Faham? Baik. Kita pindah kepada sifat berikutnya. As-sifatus sadisatu. Sifat yang keenam, al-istitalah. Apa itu makna al-istitalah secara bahasa maupun secara istilah? Secara bahasa bermakna al-imtidad, perpanjangan, imtidad, memanjang, perpanjangan. Wasilahan bermakna indifa'ul lisan qalilan ilal amami ba'da istidamihi bi makhraj ad-dad hatta yulami sar'sul lisan usulat sanatayn al-ulyayayn wa dhalika tahta ta'thir al-hawa'i al-maghdhub khalf al-lisan. Adapun sifat al-istithalah, berarti kan sebelumnya sifat al-istithalah ini hanya ada pada huruf mad saja. Perhatikannya, sifat istitalah ini hanya ada pada huruf mad saja, tidak ada pada huruf yang lainnya. Apa itu sifat al-istiqalah? Yaitu indifa'u lisan, terdorongnya lisan. Qalilan, terdorongnya lisan sedikit, ilal amam, ke arah depan. Ba'da istidamihi, setelah berbenturan makhraj dari lisan tersebut, bi makhraj dhal, dengan makhraj dhal. Hatta yulamisa, hingga lisan tersebut yulamis, menyentuh raksul lisan, ya. Baik, indifa'u lisan qalilan ila amam ba'da istidami bi makhraj dhal hatta yulamisa raksul lisan. Naam, afwan, hingga ujung lisan menyentuh usul tsanatain, tsaniyatain wa aulayain. Ujung lidah menyentuh kepada usul gusi-gusi dari gigi atas kita. Wa dzalika tahta ta'thiril hawa al-maghud. Itu semua disebabkan karena adanya dorongan pengaruh udara maghud yang menekan khalf al-lisan, di belakang al-lisan. Baik. Nah, ini sifat al-istiqalah. Ya, ini sedikit butuh juga terkis di sini, ya. Langsung saja kita lihat penjelasan Asy-Syaikh di sini. Mana istiqalah? Syiddah. Safir. Ini istiada qalqal anharaf fashi ismat qaf ani. Baik, dengan demikian insya Allah kita akan tergambarkan hakikat dari sifat al-istiqalah tersebut, ya. Baik, disebutkan di sini istiqalah adalah terdorongnya lisan ketika mengucapkan dhad dari belakang mulut ke depan hingga ujung mulut ini menyentuh apa? Gusi-gusi gigi atas kita. Ila muqaddimati hatta yulamisa ra'sul lisan. Nah, usul athaniyatain al-ulyayain. Nah, baik, perhatikan di sini ketika kita mengucapkan rubbat au, ya. Dari mana keluarnya rubbat? Lewati dalam pelajaran makhraj huruf. Pada hafah 6 bagian lisan yang belakang, ya, ini ya. Nah. Kedua sisi hafah lisan ini, sisinya, pinggirnya ini, perhatikan, ini menempel pada lembaran-lembaran gigi geraham kita. Bagian atasnya ini menempel pada langit-langit bagian belakangnya. Nah, coba lihat di kitab. Ada gambar gigi dan gambar langit-langit. Nah, kotak-kotak biru itu merupakan daerah yang lisan itu menekan ke atas, ditekan. Adapun kotak-kotak kuning itu hanya sekedar menyentuh saja, tidak ada tekanan padanya. Ya, tergambarkan, ya. Nanti lihat, perhatikan. Ini misalkan, ini langit-langit kita, ini lisan, ya. Lisan yang ditekan itu bagian ini, bagian belakangnya, sisi bagian belakangnya. Bagian atasnya, ya, ini menekan bagian belakang dari langit-langit. Ini titik-titik yang ada warna birunya di sebelah sini nih. Nah, di depannya ini hanya sekedar menyentuh saja. Yang ditekan di belakangnya. Al. Al. Al. Paham ya? Nah, itu namanya sifat istitalah apa? Makhluk ibad. Nah. Nah, sifat istitalahnya itu ikhwati fillah rahimakumullah adalah ketika kita mengucapkan dhad dan makhrajnya al. Al. Maka lisan itu akan mendorong. Lisan akan maju sedikit sampai menyentuh gusi-gusi di atas am. Am. Ya, faham? Nah, ini ketika dia maju ke depan ini disebut dengan istitalah. Dipahami? Nah, ini disebut dengan istitalah. Nah, sehingga suaranya am. Ya, am. Nah, kalau dhad yang benar itu akan otomatis dengan sendirinya itu akan maju dia. Al. Ya, al. Nah, akan maju dengan sendirinya. Ya. Baik. Nah, lanjutkan. Wa dzalika tahta ta'thir al-hawa'ir khalf al-lisan. Nah, nah. Mengapa terjadi pergerakan dorongan lidah dari belakang ke depan sampai menyentuh, perhatikan ini, lihat gambarnya, sampai menyentuh gusi-gusi gigi atas kita karena adanya hawa, ta'zirul hawa ad-dhaghit, karena adanya apa, karena pengaruh udara, volume udara yang cukup banyak di belakang makhraj yang mendorongnya, yang menekannya di belakang lisan. Nah, ini menyebabkan, inilah yang menyebabkan kenapa lisan itu apa? Maju sedikit. Lahu barakallahu fikum. As-surah allati 'ala yamin surah al-asnan wa ghar al-hanat. Hunak murabba'at zarqa wa murabba'at safra. Nah, ini jelasan yang tadi. Ya, dari mulut kita ketika kita mengucapkan dhad itu ada dua bagian. Bagian belakang kotak-kotak biru ini inilah bagian yang ditekan. Tidak sekedar disentuh saja, tapi ditekan. Ya, bagian depan yang kotak-kotak kuning ini bagian sentuhan saja, tidak ditekan. Kalau antum tekan ini akan keluar suara dal yang mufakhamah. Da, da, da, wala da, da. Karena ini makhrajnya dal di sini. Faham ya? Nah. Al-dhabt al-murabba'at az-zarqa hiya allati 'alayha ad-dhabt wal-ittika. Nah, di sini ditekan. الضرب على المناطق الزرقاء الضرب على المناطق الزرقاء المناطق لما يقول احدنا او perhatikan enggak dapat panjangan لذلك كتب تحت الصوره فيها تلامس الزرقاء المناطق الصفراء التي عليها المربعات الصفراء نعم فيها تلامس ولكن ليس عليها ضغط وارتفاع لذلك كتب تحت الصورة أن المناطق الصفراء الصفراء نعم فيها تلامس أو الضغط على المناطق الزرقاء لما يقول أحدنا أو كتبت أنا ingin melihatkan ke antum itu sehingga biar jelas عليها الضغط والارتفاع لما يقول أحدنا. Ya, jadi begitu sudah. Nah, lebih jelas ya. Ada bayang-bayang lisannya ada. Nah, ya. Artinya ketika ini lisan, coba dijelaskan. Ya. Khairan insyaallah. Nah, kita ulang aja. Nah, ya. Jadi antum sudah lihat kan? Ya. Pas ketika lisan itu nah, ini langit-langit, ya, ini lisan. Perhatikan. Nah, bagian yang ditekan mana? Ini bagian yang ditekan ini. Bagian ini langit-langit ya. Nah, ini lisan. Nah, ini lisan. Yang ditekan itu, lisan ini yang ditekan, ini bagian belakangnya. Depannya ini sekedar sentuh saja. Au. Au. Ini ditekan ini, ya. Ini ditekan. Au. Dibagi, am, ya. Nah, demikian keluarnya rukbah tersebut. Baik. Al-Zarqa, al-Manaqib al-Safra, yang dijadikan al murabbaat al-Safra, namm, fiha tlamusun, walaikin, tidak ada dhaqt wal-irtifa. Dibalik, kutiba tahta al-surah, anna al-manatiq as-safra mintaqatu talamus. Nah, ini tempat untuk sentuhan saja, bukan tempat yang ditekan. Amma 'ala yasar. Nah, coba lihat. Tashkuna bi anna al-lisan awwal ma yaqra yaqra fi al-khalf qalilan. Thumma lahu ra's al-lisan kayfa yanzaf ila muqaddamati al-fam. Fahami? Lihat bagaimana lisan itu maju. Apa sebabnya? Karena ada dorongan hawa, udara di belakang lisan. Ini menyebabkan ketika kita mengucapkan huruf itu apa? Lisannya maju. Elm. Elm. Ya, kalau benar pengucapannya itu mesti maju, otomatis itu. Ya. Nah. Hubur asal lisan kayfa yandafi' ila muqaddamati al-fam tahta ta'thir al-hawa' al-dhahir wa 'abarna 'an dhalika bi ziyadati 'adad al-ashum al-baydha' داخل الفم. أب. ليه؟ أب. ليه؟ أب. Paham ya? Itu ketika dia terdorong, itu yang dimaksud dengan sifat istitmalah itu. Paham? Ya? Itu yang dimaksud dengan sifat al istitmal, al istitmalah. Nah. Nah. Di mana berhentinya sifat istitmalah perempuan? Pada ujung gusi-gusi atas. Nah. Ah, begitu. Berhenti dia sampai di sini. Lahadhum as-sawt kayfa annahu fihi imtidad. Ba'd ikhwanina yakhliqu bayna al-istitala wa bayna ar-rakhawa. Yadhunnu bi anna kalimat al-istitala hiya ar-rakhawa. Nah, perhatikan di sini bahwasanya ar-rakhawa itu bukan yang dimaksud dengan istitala. Ya benar, bal itu memiliki sifat rakhawah. Iya, dia memiliki sifat rakhawah bal itu. Tapi bukan yang dimaksud dengan istitala itu adalah rakhawah, bukan. Karena istitala itu adalah gerakan dorongan lisan. Itu yang dimaksud istitala. Nah, bersamaan dengan dorongan itu suara pun agak sedikit memanjang. Perhatikan ini. Dengar itu. Nah, dia. Nah, sembari dia mendorong, begitu pula suara pun akan manjang sedikit. Ah, dari sini disebut dengan dia rakhawah. Faham ya? Sehingga jangan salah faham. Ketika ada gerakan lisan, kita pahami itu rakhawah, tidak. Ya, ar-rakhawah beda maknanya dengan istitalah pada huruf dhad. Faham ya? Baik. La ya sayyidi. Law kanat al-istitalah rakhawah, la kanat kullu al-huruf al-ikhwah mustatila. Ar-rakhawah barakallahu fikum. أس أو انغلق غلاقا كاملا أو عندنا وقمنا يجادل فيقول هذه الضاد التي تنطقونها ضاد شديدة نقول له يا أخي بارك الله فيك كيف شديدة الشديد نعم خير إن شاء الله يا sehingga ini yang merupakan makna dari sifat al-istitalah. Fahami? Ya. Ada yang bertanyakan di sini? Nah. Berikutnya sifat al-inhiraf. As-sifat as-sabi'ah. Al-inhiraf. Al-in, jam berapa? Azan Isya. 7:30. 7:29. Nah. Baik. Dalam begitu kita cukupkan saja sampai di sini ya, untuk persiapan salat. Ya. InsyaAllah kita sambung pada al-Isya. Nah. Ya, kita selesaikan pada Isya insyaallah. Baik, jazakumullahu khairan. Fadhlu barakallahu fiikum.